Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Sedikit ingin mengulas atau menyampaikan hal yang terkait sarana prasarana. Saya ingin melakukan stressing, penekanan kepada sarana-prasarana yang berbentuk perpustakaan. Tadi sekilas sudah saya sampaikan, salah satu manfaat perpustakaan itu diadakan di ma'had atau di pondok pesantren yang kita kelola, atau lembaga pendidikan lainnya yang kita kelola. Perpustakaan ini hendaknya kita rintis semenjak anak-anak itu di bawah bimbingan kita di tingkat PAUD, di tingkat TK, Taman Kanak-Kanak. Kenapa demikian? Karena menumbuhkan minat baca, minat untuk membaca. Ini belum daya baca, tapi baru minat. Menumbuhkan minat membaca itu memang perlu pembiasaan. Jadi seseorang senang membaca itu tidak bisa instan. Dalam pengertian instan, tiba-tiba dia senang baca itu, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya seseorang senang membaca itu dimulai ketika usia-usia mereka masih terbilang dini atau terbilang sangat muda. Waktu usia PAUD, usia taman kanak-kanak, adalah usia yang sangat baik untuk menumbuhkan minat baca tersebut. Kenapa demikian? Pada usia anak usia dini ini, usia anak TK ini, kemampuan untuk mengeksplorasi, kemampuan untuk selalu ingin tahu pada diri anak-anak usia itu mulai tumbuh. Mulai tumbuh. Maka anak-anak TK biasanya yang berdasar pengalaman, kalau dia misalnya belajar membaca, ini loh, misalnya saya ini kan anak Islam suka membaca jilid 1 misalnya. Nih, baca hurufnya, warna huruf, bentuk huruf sudah disesuaikan dengan psikologi anak. Ya. Bentuk huruf tidak terlalu sulit, tidak terlalu macam-macam sehingga anak tidak bisa fokus. Warna juga antara jilid 1, jilid 2, jilid 3 berbeda. Kemudian warna cover juga berbeda. Sehingga bagi anak ketika dia selesai jilid 1, begitu melihat jilid 2 berbeda warnanya, itu sudah memberikan dorongan tersendiri. Ada semacam tumbuh minat tersendiri. Nah, kalau kemampuan membaca ini terus kita beri stimulus, kita beri rangsangan untuk terus bisa senang dengan buku, walaupun anak itu belum bisa membaca, tetapi kita beri buku-buku yang menampilkan, ya, menampilkan gambar dengan warna yang menarik. Ya. Intinya apa? Intinya bukan anak itu senang membacanya, karena anak belum bisa membaca kemungkinannya usia TK. Kalaupun bisa membaca baru setengah-setengah, atau ada beberapa kosakata yang sulit untuk dia bisa baca sendiri, harus dituntun. Nah, warna-warna itu bisa merangsang anak untuk semangat, ya, senang dengan buku. Apalagi misalnya di bawah warna-warni buku itu ada sedikit cerita yang dibacakan oleh kita sebagai orang tua atau oleh kita sebagai, ya, murabbi atau murabbiahnya, sebagai pendidik. Ya, jadi anak-anak itu senang kalau dibacakan. Ini ada cerita, ayo baca. Siapa yang sudah bisa baca misalnya? Tidak ada, sini tak bacakan. Dengar baik-baik. Nah, walaupun anak itu kadang-kadang sambil mungkin bergurau sama teman, tetapi yakinlah apa yang kita baca itu didengar oleh mereka. Nah, disitulah kita sedang mengupayakan tumbuhnya minat membaca sejak usia dini. Ya. Jadi anak itu selalu dikenalkan dengan buku, walaupun dia belum bisa membaca. Bagaimana mengenalkan dengan buku? Yaitu tadi, menunjukkan ilustrasinya. Menunjukkan ilustrasi. Kemudian kita membacakan ceritanya. Ya. Kalau di rumah mungkin sebelum anak itu tidur, atau ketika anak sedang senang, ya, membawa buku. Nah, itu kita upayakan untuk mereka dekat dengan buku. Ya. Nah, jadi apalagi buku-buku yang bergambar. Misalnya kita beli mainan mobil. Nah, di buku ada gambaran mobil, ada gambar mobil. Nah, match kan? Antara gambar ini mobil, antara mainan yang dia punyai mobil. Jadi dia bisa berimajinasi dengan mobil itu, ah, ini mobil saya, ini gambarnya mobil saya. Nah, padahal kan itu gambar entah siapa gitu. Tapi imajinasi anak seperti itu. Nah, kemampuan berimajinasi dengan adanya buku itu, berarti buku itu sudah membantu pada diri anak untuk bisa berpikir. Kan begitu. Tapi kan kita tidak menyadari kalau anak itu berpikir, oh ini mobil, oh ini apa, oh ini dan seterusnya. Nah, jadi kemampuan nalar anak itu dilatih, walaupun dengan keterbatasan karena usianya yang masih muda. Itu kalau kita mendekatkan selalu anak itu dengan buku. Ya. Belum nanti kalau misalnya ceritanya itu adalah cerita, ya, cerita tentang misalnya sesuatu yang menegangkan. Bagi anak itu sesuatu yang menegangkan. Misalnya apa? Anak usia TK, sini, ya, Abi bacakan kisah Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Wah, kan begitu. Nah, diceritakan. Nah, besok lusa dia akan minta lagi, ya, Bi, minta cerita Nabi yang dibakar. Nah, padahal ceritanya itu-itu saja. Kita akan baca ulang-ulang itu saja. Tetapi dia mulai senang dengan itu, begitu. Dia sudah mulai memahami karakter Nabi Ibrahim itu begini. Dia mulai sudah mengenal nama Nabi. Kan yang kita kenalkan kan nama Nabi sebenarnya. Ya, tidak semata kisahnya. Kisahnya adalah bahagian dari pengenalan kita. Mengenalkan orang-orang soleh kepada anak. Kan itu program kita. Program kita kan mengenalkan para Nabi, para Rasul, kemudian para ulama, orang-orang soleh yang kita kenalkan kepada mereka. Nama-nama itu. Ya. Nah, jadi dengan buku itu sebenarnya walaupun anak itu belum bisa membaca, tapi ketika kita mengucapkan, ketika kita membacakan, dia otaknya itu nalarnya berjalan. Nah, itu upaya kita untuk menumbuhkan minat baca. Nah, ketika satu ketika Allah takdirkan anak itu bisa membaca, dia akan ngambil buku sendiri. Dan kemudian dia akan baca sendiri. Kenapa dia mengambil buku sendiri? Dan kenapa dia membaca sendiri? Kenapa? Saya bertanya, kenapa? Apakah dia mengambil buku sendiri, dia membaca sendiri, hanya ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk? Tiba-tiba saja, tanpa ada pengkondisian sebelumnya, apakah begitu? Justru kita membacakan, kita menunjukkan gambar, kita mengenalkan ini ada buku kepada anak-anak yang belum bisa membaca, itu adalah bentuk pengkondisian. Paham ya? Sama. Seperti misalnya, anak diperintah sholat berapa tahun? 7 tahun. Boleh dipukul? Boleh dipukul usia berapa? 10 tahun. Jadi selama 7, 8, 9 itu apa? Pengkondisian. Karena akan jarang sekali kita dapati anak yang sudah terkondisikan selama 7, 8, 9 tahun terkondisikan sholat, 10 tahunnya dipukul. Kenapa? Karena sudah terkondisikan. Nah, yang salah kan usia 10 tahun terus disuruh sholat, kamu gak mau sholat. Lah, umur 7 tahun kok gak dulu gak disuruh. Umur 8 tahun kok gak disuruh. Umur 9 tahun kok gak disuruh. Tiba-tiba umur 10 tahun langsung dipecut. Tidak ada pengkondisian. Rasulullah SAW itu memerintahkan usia 7 tahun. Supaya anak berlatih, membiasakan diri. Itu kan pengkondisian. Kondisioning. Nah, membaca juga, kita mengambil dari apa yang hikmah dari hadis itu, membaca itu juga gitu. Anak usia 3 tahun, masuk 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia sudah bisa baca, dia akan ngambil buku sendiri. Dia akan baca sendiri. Kenapa dia berani ngambil, dia baca? Karena sudah terkondisikan. Tahun-tahun sebelumnya, dia sudah didekatkan dengan buku. Nah, itu. Maksud saya begitu. Jadi, usia PAUD, usia TK adalah usia untuk mendekatkan anak itu dengan bahan bacaan. Nah, karena itulah di PAUD, di TK disiapkan perpustakaan. Meskipun nanti yang membacakan buku-buku di perpustakaan itu adalah ustazahnya atau ustadznya. Karena anak TK mungkin belum bisa membaca. Apalagi yang baru awal-awal. Tapi mungkin yang kelas berikutnya sudah mungkin belajar membaca jilid berapa, misalnya sudah bisalah sedikit-sedikit membaca. Tetapi ketika ia bisa sedikit-sedikit membaca pada buku yang bukan buku panduan, pada buku cerita, dia akan senang sekali. Dia akan terpacu untuk bisa menyelesaikan buku bacaannya ini, buku latihan membacanya ini. Jadi satu dengan lain saling terkait untuk menumbuhkan motivasi anak membaca. Jadi jangan kita cemas, panik, kemudian patah semangat melihat anak TK kan belum bisa baca. Bukan masalah anak TK belum bisa baca. Karena belum bisa baca kemudian tidak perlu perpustakaan di PAUD atau di TK. Begitu. Tidak demikian, justru ketika anak itu sedang latihan membaca aba, ya kan? Abi, ya kan? Abu, kan sedang latihan membaca begitu. Justru sedang latihan itu beri rangsangan stimulus yang lainnya dengan buku-buku yang lain. Mungkin dia hanya melihat gambarnya saja, mungkin dia hanya melihat ilustrasinya saja. Coba sekarang, antum punya anak usia berapa? Ada yang punya anak usia TK? Ada? Ada. Coba sebutkan majalah untuk anak usia TK. Sebutkan. Yang diterbitkan oleh Salafiyin. Sebutkan. Haskah itu untuk SD. Untuk Ibtidaiyah. Yang untuk TK. Sudah ada belum? Mungkin dari Batang nanti mau menerbitkan. Ya. Itu belum ada. Artinya ada satu slot atau satu apa ya, kalau orang fotografer satu spot itu belum terisi. Anak-anak Azka, masa anak TK dikasih Azka kan belum bisa, paling dibacakan gitu. Yang bercerita tentang dirinya, yang bercerita tentang, belum ada. Nah, ini kekosongan ini harus segera diisi. Agar apa? Agar anak-anak memiliki, ini majalahku. Kalau Azka kan majalahnya kakak. Kan gitu. Jadi dia sudah memiliki rasa bangga. Ini majalah untukku. Kalau Azka kan ini untuk kakak. Untuk kakaknya maksudnya. Gitu. Jadi dia punya majalah tersendiri. Meskipun nanti dibacakan. Ya. Meskipun nanti dibacakan. Nah, Azka logikanya sudah logika anak SD. Ceritanya itu sudah logika anak SD. Nalarnya itu nalar anak ibtidaiyah. 7 sampai 12 tahun. Tapi yang 4 sampai 6 tahun belum ada. Nah, jadi disinilah pentingnya perpustakaan. Walaupun anak itu belum bisa membaca, tetapi kita sudah menyiapkan bahan bacaan itu ketika anak itu nanti bisa membaca. Kalau anak itu belum bisa membaca, tolong dibacakan oleh ya, ustaz atau ustadzahnya. Untuk apa dibacakan itu? Untuk menumbuhkan minat baca. Ya. Untuk menumbuhkan rasa senang kepada buku. Untuk menumbuhkan rasa senang kepada buku. Ya. Gitu. Jadi kalau orang senang kepada buku, senang, nanti akan senang beli buku. Meskipun kadang-kadang tidak dibaca semuanya, ya. Misalnya saya beli kitab ini, meskipun tidak dibaca semuanya, belum sempat untuk membaca semuanya, tetapi minimal membaca apa? Membaca daftar isinya. Nanti kalau suatu ketika dibutuhkan, ketika misalnya menulis bab tentang ini, oh ya di kitab ini ada ini pendapat ini, oh ini bab ini, karena apa? Sudah tahu daftar isinya. Kan begitu, kalau sudah tidak sempat, ya kan? Ya, lah bagaimana mau sempat? Nah, Ustaz Abdul Aziz ngundang terus misalnya, jadi nggak bisa duduk terus di maktabah. Gitu. Jadi permasalahannya sekarang adalah menumbuhkan anak itu senang kepada kitab, senang kepada buku. Ya. Seperti misalnya. Anak-anak mau belajar hadis tidak langsung dengan para perawi hadis, misalnya memperkenalkan para perawi hadis, bisa, tapi tidak langsung, tidak langsung dengan takhrij hadis, tidak. Tetapi anak-anak pemula, anak misalnya ibtidaiyah, sudah bisa dikenalkan untuk mempelajari ilmu hadis, mustalah hadis dalam hal ini. Dengan cara apa? Pertama, kenalkan dulu nama kitab-kitab yang terkait hadis. Terutama yang kita kenalkan Sahih Al-Bukhari. Yang kita kenalkan Sahih Muslim. Nah, setelah itu kita kenalkan siapa penulisnya Sahih Al-Bukhari. Siapa Al-Bukhari itu? Kenalkan. Siapa Imam Muslim itu, kenalkan. Itu pengenalan anak untuk kemudian nanti mempelajari mustalah hadis. Setelah mengenal ada Sahih Al-Bukhari, mengenal ada Sahih Muslim, mengenal ada Sunnah Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan seterusnya. Itu nama buku-buku yang terkait dengan hadis, misalnya. Nanti baru kita kenalkan nama perawinya yang meriwayatkan. Cuman satu saja. Seperti metodenya, metode sistematikanya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala misalnya. Beliau menyampaikan hadis, kemudian menyampaikan hadis itu dari Abu Hurairah. Beliau langsung beri penjelasan siapa Abu Hurairah itu. Nah, seperti itu. Berapa ribu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah itu. Nah, itu saja dikenalkan kepada anak-anak. Itu sudah merupakan bentuk permulaan mengenalkan ilmu mustalah hadis. Nah, tentu nanti belajar mustalah yang sebenarnya ketika anak usia, mungkin ketika usia 19 tahun, 20 tahun atau 21 tahun, tetapi pengenalan itu sudah sejak dini kita sampaikan kepada anak-anak. Kecintaan dia kepada hadis itu sudah kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak. Nah, semua itu tentunya memerlukan kitab. Semua itu tentunya memerlukan buku. Kitab buku itu adanya di perpustakaan, bukan di kedai kopi. Iya kan? Jadi kalau anak kita diajak ngopi, niscaya tidak akan ketemu buku atau kitab. Kan sekarang musim kopi, ya. Gitu. Maka ajaklah anak kita itu ngopinya pakai flash disk. Teknologi ngopi sekarang yang modern itu pakainya flash disk. Ya. Gitu. Abu Ayu pernah ngopi ke kedai ngopi, ke kedai kopi pernah kan? Nah, ada teknologi ngopi yang modern itu tinggal menyerahkan flash disk. Nah, ada mesinnya, mesinnya namanya Serok. Gitu. Itu ngopi yang termodern. Gitu. Nanti keluarnya lembaran, bukan cangkir. Jadi anak-anak itu dikenalkan, itu didekatkan. Kalau ada sarananya, sarananya apa? Perpustakaan. Nah, itulah pentingnya kita mengenalkan perpustakaan itu sejak dini. Ya, sejak dini. Nah, alhamdulillah di sini perpustakaannya sudah ada. Tadi Anda lihat perpustakaannya sudah ada. Ya, tinggal nanti mengenalkan ini kitab fikih, ini kitab hadis, ini kitab tafsir. Cuman kayak gitu aja. Ya. Anak-anak itu saja mengenalkan seperti itu 20 menitan. Karena kan banyak anak-anaknya. Satu kelas berapa? 20? 15? 10? Kan perlu dikenalkan. Nih, ini kitab-kitab yang terkait dengan masalah hadis. Nih, ya, Sahih Bukhari. Lihat berapa jilid. Coba bayangkan kamu dulu nulisnya seperti apa sampai banyak begini. Itu kan anak berpikir dia. Sehingga tumbuh kebanggaan terhadap para ulama ahlus sunnah. Tumbuh kebanggaan kepada para ulama, terutama ulama hadis misalnya. Oh, Masya Allah, perjuangan para ulama dulu seperti itu. Sampai kitabnya seperti ini. Nih, ini kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berapa jilid coba dihitung. Nih, satu jilidnya berapa halaman? Sekian. Coba nulisnya berapa hari? Kan itu bagi anak, Masya Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu kan kita sedang menanamkan, menanamkan kesikohan kepada para ulama. Jadi jangan menganggap, ah, anak mana ngerti buku majmu fatwanya Ibnu Taimiyah misalnya, mana ngerti? Bukan masalah mana ngertinya. Tapi begitu dia melihat, oh, majmu fatwa itu sekian jilid, dia muncul kesikohannya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya. Jadi banyak sisi yang bisa kita garap pada diri anak usia PAUD, usia TK atau usia ibtidaiyah atau usia mutawasito ketika mereka berada di ruang perpustakaan. Kalau di kelas kita sulit menjelaskan. Kamu tahu kitab Sahih Al-Bukhari? Tahu. Siapa yang sudah tahu? Saya Ustaz. Terus Yang belum tahu bagaimana? Yang belum tahu, kamu pernah lihat? Belum. Waduh, gak ada contohnya ya. Bingung, pelajaran terhambat. Untuk memberitahu yang belum tahu, terhambat. Tapi ketika kita belajarnya di perpustakaan, kita bisa langsung, ini loh, Sahih Bukhari. Sahih Al-Bukhari, ini, berapa jilid? Itu. Fathul Bari, ini, sarahnya. Nanti Ustaz Abdul Aziz keluarkan lagi, sarah yang model apa, sarah yang model apa, itu macam-macam. Nah, itu. Jadi, anak itu, dengan perpustakaan itu, ya, semoga tumbuh kecintaan dia kepada buku, tumbuh kecintaan dia kepada para ulama, ulama yang menulis kitab itu khususnya, dan tentu kepada isinya yang ingin kita ajarkan kepada mereka. Konten dari kitab itulah yang sebenarnya tujuan titik akhir daripada kita mengajak mereka untuk ke perpustakaan adalah memahami isinya dan mengamalkan isinya. Kan itu prosesnya berjenjang. Begitu. Nah, jadi pentingnya perpustakaan. Ya, untuk perpustakaan PAUD ya bahasa Indonesia semua lah, enggak apa-apa. Belanja di toko buku mana yang di situ terjemahan-terjemahan dari kalangan salafiyin, di situ ada kisah misalnya sahabat, kisah sahabiat, kisah apalagi. Nah, banyak sebenarnya yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Ya. Kan anak kita lebih cepat kenal Doraemon. Ya. Ya. Padahal Doraemon enggak hanya Doraemon, banyak sekali kan? Ya. Dora-dora itu kan banyak. Dora mangan yang kelaparan, ya kan? Dora ngombe yang kehausan, ya kan? Jadi perlu kita, intinya ke sana. Jadi perpustakaan itu adalah perkara yang sangat penting. Mohon ini diperhatikan, di semua area PAUD, TK ada buku-buku untuk mereka. Bahkan mungkin ada ruangan khusus, ya. Di TK itu ada ruangan satu pojok, pojok khusus. Dulu di tempat ini anak pernah menyampaikan ada pojok khusus di stasiun itu ya, kalau tidak salah pernah anak tunjukkan ya. Subhanallah, KAI aja, Kereta Api Indonesia saja mengkhususkan satu pojok itu untuk membaca. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Jadi di KAI itu ada satu pojok yang memang di situ pojok untuk membaca. Nah, jadi pentingnya perpustakaan itu diantaranya memotivasi, kita berusaha untuk bisa memotivasi anak sejak dini untuk senang dengan buku, senang dengan kitab. Syukur-syukur dengan perpustakaan itu memacu semangat anak untuk menulis. Jadi ketika anak membaca, setelah membaca, coba diminta untuk menceritakan apa yang tadi dibaca. Dengan apa? Dengan bahasa sendiri. Mungkin akan lahir sebaris dua baris kalimat dari anak tersebut. Tidak mengapa, dapat sebaris dua baris kalimat itu tidak mengapa. Dan itulah kemampuan narasi anak, baru sampai di situ. Tetapi kalau ini terus didrill, dilatihkan lagi, dibiasakan lagi, yang tadinya hanya sebaris, yang tadinya hanya dua baris, itu lama-lama satu paragraf bisa jadi 10 baris. Karena seringnya latihan mengungkapkan apa yang sudah dia baca. Itu pentingnya anak dikenalkan dengan ya, bahan-bahan bacaan. Nah, dari situlah kemudian kita akan ya, menjadikan anak-anak itu untuk kemudian terbiasa dan senang dengan buku. Ya, terbiasa dan senang dengan buku. Kalau misalnya buku itu dicoret-coret, ya tidak mengapalah. Insya Allah ya, akan ada gantinya. Gantinya apa? Gantinya anak itu semakin senang buku. Ya apa-apa korban buku dicoret-coret. Itu bentuk ekspresi daripada anak kita. Gitu. Itu terkait perpustakaan. Ya, jadi ini sengaja saya stressing karena masalah perpustakaan ini masalah yang kadang-kadang kita tidak begitu memperhatikannya, ya. Atau agak sedikit program ini tidak dikalahkan oleh program-program yang lain. Padahal ini juga penting. Kenapa penting? Karena itu tadi, menumbuhkan kebiasaan membaca itu kadang-kadang tidak bisa instan, ya, tidak bisa instan. Kemudian yang keempat, penopang pendidikan atau komponen dari pendidikan untuk bisa ya, menjadikan pendidikan itu berlangsung dengan baik, yaitu faktor orang tua atau wali santri. Faktor orang tua atau wali santri. Mohon kita bisa merawat mereka. Dalam pengertian merawat mereka itu, satu, wali santri, salah satu penanggung jawab dari pendidikan anaknya, bahkan penanggung jawab tunggal bahkan ya, bagi pendidikan anaknya. Orang tua santri bisa menarik anaknya dari pondok. Orang tua santri dia paling berhak untuk mengantarkan anaknya mendapat pendidikan di pondok kita. Itu orang tua. Jadi misalnya sekarang orang tua memasukkan anaknya ke pondok. Tapi orang tua juga nanti begitu kecewa oleh kita misalnya akan tarik anaknya. Jadi artinya orang tua memiliki peran penting di dalam pendidikan anaknya. Nah, yang perlu kita sadarkan adalah orang tua yang terlalu idealis. Kadang-kadang kita tidak menjangkau idealismenya. Begitu. Anak saya sudah 3 tahun ya. Dari mulai 6 tahun atau 7 tahun, sekarang 10 tahun. Kok hafalan Al-Qur'annya ya, tidak selesai. Loh, mau selesai berapa? Ya 30 juz seperti Imam Syafi'i. Nah. Bisa. Kan ada orang tua yang idealis seperti itu. Daripada begitu sudah saya tarik untuk saya ajari sendiri saja. Nah, seperti itu. Itu contoh orang tua yang kecewa dengan kita secara ekstrim. Itu contoh ekstrim. Anda yakin tidak ada sih seperti itu. Gitu. Tapi kekecewaan-kekecewaan itu mesti ada. Dan kita akan temui. Ya, akan kita temui. Gitu. Misalnya pencapaian hafalan anaknya. Kok kalau di sana kakaknya cepat sekali, kalau di sini kok adiknya lambat? Lah memangnya kakak itu sama dengan adiknya? Kan begitu. Di pondok sana kakaknya cepat sekali, umur 10 tahun udah 10 juz. Di sini kok lambat sekali misalnya. Lah memang kakaknya dan adiknya itu ya, sama-sama versinya. Ya, versinya 4,3 atau berapa itu tadi. Nah, itu. Emang sama versinya, emang sama kemampuan, ya, skill, ya. Emang Allah memberikan karunia yang sama, kecerdasan yang sama, gerak-gerik yang sama, dan seterusnya. Kan berbeda. Kenapa harus disamakan? Gitu. Dan sekarang apakah memang targetnya hanya hafalan saja? Kalau targetnya hafalan saja, insya Allah bisa di sini. Tapi kan di sini harus diberi pelajaran akhlak, harus diberi pelajaran akidah, ya. Harus diberi pelajaran tarikh misalnya, harus diberi pelajaran yang lainnya. Kalau hanya untuk hafalan saja, insya Allah bisa. Tapi jangan menyesal nanti. Sudah selesai hafalan 30 juz gak punya akhlak. Mau seperti itu. Jadi keberhasilan pendidikan tolong jangan hanya dilihat dari capaian hafalannya. Gak adil. Tapi dilihat juga dari perilakunya. Dilihat juga dia sholatnya bagaimana. Kan capaian pendidikan itu macam-macam yang diajarkan. Diajarkan sholatnya, diajarkan akhlaknya, diajarkan ibadah yang lainnya, diajarkan akidahnya. Nah, coba diperhatikan. Jangan hanya yang diperhatikan capaian hafalannya. Kalau masalah hafalannya, bisa lah pondok ini tiadakan aja pelajaran lainnya. Sudah setiap hari hafalan. Apa enggak jeglek anak nanti umur 15 tahun? Kan udah bosan dia. Kalau sudah bosan, aku enggak mau ke pondok lagi. Nah, terus kemana? Aku pengen kursus komputer. Nah, mau apa? Jadi kita berpikir ke depan. Biarlah anak kita hafalan sesuai dengan kemampuan dia. Kita tekan, ya kita tekan. Kita beri motivasi, kita beri motivasi. Kita beri semangat, kita beri semangat untuk menghafal Al-Quran. Tetapi jangan sampai anak menjadi tertekan dengan itu. Kalau anak itu tertekan secara psikologis, ini khawatir. Pada usia tertentu, 16, 17, mengalami kejenuhan. Setelah mengalami kejenuhan, bilang ke orang tuanya, aku tidak mau mondok lagi. Kan berbahaya ini. Dan ini sering kita temui kasus-kasus ini, ya. Anak salafin, istilahnya tidak mau mondok lagi itu, sering kita temui kasus seperti itu. Nah, jadi biarkan mereka tumbuh, wajar. Tapi kita bimbing, kita semangati, kita motivasi. Kemampuan dia seberapa, sudah itu yang kita. Jadi jangan sampai kemudian di luar kemampuannya anak kemudian menjadi tertekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasar kemampuannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya, mastata'tum semampu kalian. Ya, Allah tidak kemudian kamu harus sebagaimana yang lain juga begitu, kan kemampuannya masing-masing. Gitu. Tapi kita sebagai pendidik tetap memberi semangat. Ayo terus menghafal. Ayo terus. Tapi kalau anak itu kemampuannya memang di luar, ya, dari yang lain-lain, ya tolong jangan kemudian, ya, terlalu dipaksakan. Gitu. Nah, ini penting untuk orang tua melihat perkembangan anaknya. Ya. Kadang ada, ya, ada yang menyampaikan kepada saya, Ustadz, gimana ini ada anak usianya sudah 10 tahun tapi kemampuannya 7 atau 8 tahun. Ada tidak seperti itu? Ada, ya. Allah yang memberi seperti itu. Apa kemudian kita, ya, kemudian tidak menyukai anak itu? Tetap kita harus didik. Lantas bagaimana? Ya, saya sampaikan, konsultasikan dulu dengan orang tua. Kalau antum mau menetapkan anak ini di kelas 1 misalnya, walaupun sudah 10 tahun nih, tapi anak ini di kelas 1, antum coba bicara dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho, ya tidak mengapa, tempatkan di kelas 1. Kenapa demikian? Karena memang kemampuannya kelas 1. Jangan kemudian memaksakan 10 tahunnya harus kelas 4 misalnya. Ya, daripada enggak dapat apa-apa, kan mending kelas 1 tapi dapat. Ya, misalnya tentang bacaan sholatnya, tentang tata cara sholatnya misalnya, kan dapat. Mudah-mudahan dapat seperti itu. Walhamdulillah. Ya, dia bisa sholat, dia bisa bacaan-bacaannya. Walaupun dari umur 10 tahun dia baru di kelas 1. Nah, kenyataan-kenyataan seperti itu perlu kita sampaikan kepada orang tua. Jangan sampai orang tua salah paham. Ya. Karena orang tua ini termasuk dari salah satu ya, penanggung jawab atau yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Jangan sampai, wah saya kecewa di pondok ini. Anak saya 10 tahun ditempatkan di kelas 1, saya tarik saja. Saya cari yang begitu. Ada lagi tipe orang tua ya, yang karena anaknya kemudian mogok, tidak mau mondok atau tidak mau belajar di pondok, terus kemudian pulang ke rumah setahun dua tahun mau masuk lagi anaknya dengan dimotivasi, semangat. Dua tahun itu masuk lagi. Orang tuanya minta yang tadinya anak keluar di kelas 3, orang tuanya minta di kelas 5. Apa sikap kita? Nah karena kan anak loh, kemarin waktu keluar pondok kelas berapa? Kelas 3. Sekarang kan sudah 2 tahun, minta ditempatkan di kelas 5. Kadang ada orang tua seperti itu. Nah saya sebagai mudir misalnya, saya akan tanya dulu gurunya. Gurunya mau tidak membimbing anak yang jedanya ini kosong nih, antara kelas 4, kelas 5, pengennya di kelas berikutnya. Gurunya mampu atau tidak? Gurunya tidak mampu. Anak harus tetap di kelas yang kemarin ketika dia keluar. Mau tidak? Orang tuanya tidak mau, ya sudah silakan cari sekolah yang sekira-kira bisa. Tapi kan itu maksud kita, mendidik orang tua untuk melihat kenyataan. Apakah selama di rumah itu dia dididik sesuai dengan kurikulum pondok kita? Kan tidak. Nanti begitu dia naik loncat ke kelas yang diinginkannya, gak bisa apa-apa. Kasihan anaknya. Orang tuanya sih mungkin seneng-seneng saja. Wah, anak saya gak masuk pondok 2 tahun aja bisa langsung loncat ke kelas yang lebih tinggi. Seneng aja orang tuanya. Tapi anak yang mengalami langsung dengan pelajaran-pelajaran yang tertinggal itu, misalnya pelajaran nahunya, kan berantakan dia nanti. Atau pelajaran lain yang satu dengan lainnya bertautan, dari kelas 1 kelas 2 bertautan terus sambung menyambung, kan anak kelabakan nanti, kacau belajarnya. Ini yang berbahaya. Jadi orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan anak harus benar-benar kita fahamkan ya, bahwasannya orang tua perlu memahami benar keadaan anak. Terus kemudian juga stabilitas kehidupan orang tua berpengaruh kepada pendidikan anak. Itu juga harus difahami. Apa maksud stabilitas kehidupan orang tua santri? Satu, orang tua yang sering konflik, bahkan broken home, selalu rumah itu rame melebihi Gaza di Palestina misalnya. Ya, rame terus dapat. Itu akan berpengaruh kepada mental, moral, ya, psikis dari anak. Ya, akan berpengaruh kepada anak. Ya. Jadi keadaan rumah itu sangat berpengaruh kepada anak. Sekian persen dari anak-anak yang sulit belajar itu diantaranya dipengaruhi di dalam rumah. Nah, itu juga perlu mendapat apa perhatian dari kita. Ini anak kok susah banget sih diajari misalnya. Ada wali kelas yang misalnya mengeluh gitu. Ya. Coba diperiksa itunya, apa datanya. Coba diambil. Ya, biasanya kan ada formulir pendaftaran rahasia gitu. Coba di ini datanya, lihat status orang tuanya. Bagaimana? Oh, ternyata ini loh enggak ada tanda tangan ayahnya ini. Ya kemana ini kok ayahnya enggak tanda tangan? Tanda tanya kan? Masalah ini. Nah, ternyata ada keterangan. Ternyata sudah pisahan lama. Oh, ya udah. Kalau demikian memang keadaan rumah ya, kita nilai sebagai mungkin broken home. Sehingga anak bermasalah di sekolah. Kenapa bermasalah? Bisa jadi anak itu di rumah tidak dapat perhatian. Nah, di kelas ingin mendapat perhatian. Pelampiasannya kan di kelas. Jadi dia membuat ulah terus. Ya, membuat ulah. Membuat satu perilaku-perilaku yang ingin diperhatikan oleh ya, wali kelasnya, oleh gurunya. Nah, itu juga perlu. Faktor-faktor seperti itu dipelajari. Begitu. Nah, ini keadaan orang tua. Keadaan latar belakang ekonomi orang tua juga sangat berperan. Ya, mempengaruhi pendidikan anak dalam pengertian ya. Ada orang tua yang memang acuh tak acuh dengan masalah pembiayaan. Ya. Ada orang tua yang memang ya suka memberi tetapi hanya sedikit saja. Ya. Ada orang tua yang memang luar biasa di dalam memberikan bantuan, support bagi kemajuan pendidikan anaknya. Ada. Ya. Nah, orang tua yang seperti itu tentu dengan latar belakang yang berbeda-beda, ya, karena ekonomi misalnya, nah itu kita harus pahami. Orang tua yang memberi perhatian kepada anak, nah itu harus dibedakan. Orang tua dengan latar belakang ekonomi pas-pasan, ekonomi menengah ke bawah, tapi dia perhatian kepada pendidikan anak, itu masalah ekonomi harus kita ya, berikan catatan. Bila perlu dibantu, dibantu. Dengan cara apa? Mungkin diberi rukhsah. Ya, biaya SPP-nya mungkin dikurangi. Kenapa? Karena orang tuanya perhatian dengan anaknya, dengan pendidikan anaknya. Ya, tapi ada orang tua sudah latar belakang ekonominya seperti itu, kepada anak tidak memperhatikan. Diundang ke pondok juga enggak pernah datang, diundang untuk diajak bicara juga enggak pernah datang. Nah, yang seperti ini bagaimana? Satu, kalau anaknya akhlaknya baik, standar akhlak, apalagi prestasinya baik, maka dipertahankan. Dah biar masalah orang tua gak mau bayar, gak mau perhatian, terserah. Tapi anak ini diselamatkan oleh kita. Paham ya maksudnya ya? Sebab apa? Sebab kalau nanti oh orang tuanya gak mau bayar, oh anaknya keluarkan saja, rugi dunia akhirat. Sudah SPP-nya enggak kita dapat. Kita pahala akhiratnya juga enggak dapat karena anaknya tidak diajari oleh kita. Kan kalau anaknya diajari oleh kita, ya mendinglah pahala akhirat kita kan ilmu yang disampaikan kepada anak itu, nanti anak itu beramal dengan ilmu ini masih kita dapat. Nah, supaya tidak rugi dunia dan akhirat, anaknya tetap dipertahankan. Adapun orang tuanya, ya sudah. Yang penting anaknya ini diselamatkan. Begitu. Sehingga anaknya tetap bisa belajar. Karena kecerdasan dia, karena akhlaknya dia baik, nanti setelah dia belajar di pondok, mungkin dia bisa untuk membantu. Mentasmi anak-anak kecil misalnya. Bisa diperbantukan. Kedepannya. misalnya. Jadi anak ini tetap memiliki kemampuan yang bisa kita pertanggungjawabkan, begitu. Nah, itu kalau kita melihat dari aspek keadaan orang tua. Ya, jadi kita menimbang-nimbang tentunya dengan pertimbangan. Salah tiga istirahat dulu. Ya, kita istirahat dulu. Nanti pada asar, insya Allah. Ini atau saya satu lagi aja ya, sampai jam 3 nanti menjelang asar. Enggak ada ini kan, enggak ada istirahat setengah 3 itu enggak ada jeda ngopi kan, enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Hah? Pakai flash disk. Oh iya. Maksudnya kalau ada ngopi kan berarti saya mendolimi antum. Hak antum untuk ngopi dipakai untuk apa? Penyampaian materi gitu. Satu lagi untuk sebelum istirahat, ini yang kelima, peserta didik. Tadi orang tua, sekarang peserta didik. Dalam hal ini santri. Peserta didik adalah orang yang dikenai pengajaran, pendidikan, dan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan keadaan peserta didik. Ba'dallah tentunya. Keadaan yang bagaimana? Keadaan yang sifatnya internal pertama. Apa keadaan yang sifatnya internal? Pendidikan pada diri anak itu dipengaruhi oleh keadaan internal dari santri itu sendiri. Keadaan internal misalnya apa? Secara akal, secara psikologis, dia termasuk anak yang tumbuh normal atau tidak. Ya seperti tadi, usia 10 tahun tapi kemampuannya kelas 1 misalnya. Itu kan memperlambat tingkat keberhasilan, ya. Itu sifatnya internal. Kemudian keadaan internal itu misalnya seperti keadaan sakit. Anak yang sakit tidak bisa dipacu, tidak bisa dimotivasi lebih misalnya dibandingkan dengan anak yang sehat. Itu juga akan menentukan prestasi anak gitu. Kemudian keadaan internal lagi, keadaan kejiwaan, keadaan psikologisnya, dia sedang mood atau bad mood istilahnya, sedang semangat untuk belajar atau sedang turun. Nah, sedang turun belajarnya ini sebabnya apa? Sebab melihat keadaan rumah di mana orang tuanya sedang konflik, akhirnya turun semangat belajarnya. Bisa itu terjadi. Ya. Atau ada hal-hal lain. Hal-hal lain misalnya pada santri remaja. Pada santri remaja, di mana mereka sudah mengenal lawan jenisnya. Kan begitu? Lawan jenisnya ternyata pindah pondok. Ya, santriwatinya bad mood. Enggak semangat lagi belajar. Kenapa? Saya ingin pindah ke pondok sana. Loh, kok kejar-kejaran? Gitu. Ini fitnah. Ini sudah masuk fitnah. Dan ini kalau kita sudah harus masuk ruang konseling dan apa? Ruang konseling untuk dikonseling, untuk disadarkan, untuk dinasehati, untuk jangan sampai kalau mengenal lawan jenis jangan sampai begitu perbuatannya. Gitu. Ya. Kan sekarang itu sudah mulai ini, sudah anak-anak remaja kita kan sangat sangat terbuka sekali. Ya. Sampai diakal-akalin, ya. Enggak punya nomor HP-nya? Oh, gampang. Itu sih tulis aja di kertas, nanti dilemparkan ke atas pagar supaya nyampe ke pondok putri. Ternyata yang dilempar apa? Kertas. Isinya apa? Nomor HP. Di sana nanti liburan sudah dapat nomor HP-nya. Tinggal menghubungi. Ya, terjadilah interaksi lewat dunia maya. Gitu. Nah, ini peserta didik, ya. Secara internal kondisinya baik, ya. Kemudian secara eksternal, keadaan secara eksternal bisa mempengaruhi santri atau santriwati. Ya. Eksternal itu apa? Ya, misalnya kondisi ruangan belajar. Kondisi ruangan belajar yang sebenarnya itu memuat misalnya untuk ya 25 peserta didik, tapi kemudian dipaksakan 50 misalnya. Sehingga apa? Ruangan dengan kapasitas itu ya. Kemudian ventilasi yang kurang sehingga oksigen jadi kurang dihirup oleh sekian banyak orang. Sehingga apa? Sehingga kemampuan yang seharusnya kalau 25 itu ya, biznillah bisa menjadikan anak itu belajar sampai 3 jam, tapi karena oksigennya berkurang disedot oleh 50 orang yang tadinya harusnya 3 jam mungkin hanya bisa 2 jam atau 1,5 jam. Dipaksakan 3 jam akhirnya stres. Stres ya, entah gerah, entah ya, namanya stres perilakunya macam-macam. Ya, sudah tidak konsen, sudah tidak fokus belajarnya karena sudah kekurangan oksigen itu tadi. Jadi tingkat kelelahannya sudah meningkat tajam. Nah, itu faktor eksternal yang contohnya seperti itu. Nah, jadi untuk peserta didik ya, banyak sekali yang harus kita perhatikan ya. Selain dari kemampuan-kemampuan internal ya, bakat-bakatnya juga perlu kita perhatikan, juga faktor-faktor eksternal lainnya. Ya, eksternal lainnya yang bisa memotivasi yaitu diantaranya sarana prasarana, ya, kebutuhan terhadap kitab, kebutuhan terhadap yang lainnya itu terpenuhi di pondok, maka itu sudah mencukupi. Nah, kemarin saya berbicara di Kalibagor, ternyata ada masalah di sana. Masalahnya apa? Masalah santri yang sulit makan sayur. Nah, karena ini menyangkut pola makan, khususnya sayur terong. Wah, sampai ada kertas ke atas bertanya, 98% santri di sini tidak suka sayur terong. Adapun yang 2% itu suka pun karena terpaksa. Nah, jadi kesimpulannya 100% tidak suka. 100% tidak suka sebenarnya. Nah, terus saya ceritakan. Antum ini di depan mereka, antum ini ya, diproyeksikan ke depan jadi dai. Apa antum menjamin antum ditempatkan di daerah yang di situ makanan semua tersedia sesuai keinginan antum? Belum tentu. Siapa tahu antum ditempatkan di satu daerah yang daerah itu menyediakan makanannya tiap hari makan ikan terus. Sarapan dengan ikan, makan siang dengan ikan, makan malam ikan lagi. Nah, kalau antum tidak suka ikan, antum mau makan apa? Hah? Mau makan piringnya? Jadi seorang dai harus bisa ya, disuguhi apa saja, misalnya ikan, disuguhi sayur. Nanti antum punya istri orang Sunda, disuguhi lalapan mentah dengan sambal saja, suruh makan. Oh, iya, Abu Ayyub Alubi mungkin begini, jempol dua. Tapi bagi yang tidak suka sayur, aduh ini kok disuguhinya begini. Maksudnya, apapun yang disuguhkan bisa dimakan. Nah, maka dari itu antum latihan survival ke hutan. Ya. Makan apa tuh yang ada di hutan? Misalnya daun-daunan atau apa begitu. Kan usia-usia milenial ini kan istilahnya ya enggak pernah mencoba untuk ke dunia lain kan begitu. Kalau usia-usia kita kan pernah ke dunia lain, ya kan? Itu. Jadi mengubah pola makan ini harus ada di pondok-pondok. Gitu. Makanya buat daftar 2 pekan menunya apa saja. Hari Senin tanggal segini makan paginya ini, makan siangnya ini, makan malamnya ini. Hari Selasa tanggal sekian makan paginya ini, makan siang selama 2 minggu. Kemudian nanti setelah itu dievaluasi, mana yang paling tidak disukai makanan itu. Apa sebabnya tidak suka? Gitu. Jadi supaya apa? Pola makan itu kan akan berpengaruh nanti, ya, pola makan. Seperti misalnya sekarang, antum senengnya es teh jumbo, ya kan? 2.500, oh, enak, dingin, manis, enak sekali. Tapi kalau itu terus dibiasakan, kan berbahaya pola makan dan minum seperti itu. Akibatnya apa? Gula tertimbun di dalam tubuh. Gula masuk ke peredaran darah. Sehingga darah tidak lancar, lambat, kental. Nah, kalau sudah seperti itu, berbahaya. Gula menumpuk di tubuh seseorang. Ya, jangan menumpuk gula di tubuh kita. Kasihan pabrik gula, banyak yang tutup. Iya kan? Jadi pola minum, pola makan yang itu tadi, ya, hanya itu saja misalnya, itu kan berbahaya. Jadi pola makannya, coba konsultasikan dengan ahli gizi, pola makan santri yang sehat itu yang seperti apa. Anak-anak kita kebiasaan ini yang berbau MSG, bahaya. Ya, kalau tidak ada rasa MSG-nya, tidak mau. Ya kan? Ini generasi, ya, generasi ciki ini harus segera dituntaskan. Ya kan? Melahirkan generasi-generasi ciki ini harus dituntaskan segera. Lebih baik kembali kepada makanan orang-orang tua kita dahulu. Sayur mayur. Ya kan? Kalau ada daging ya daging, kalau ada apa ikan ya ikan. Ya. Bisa juga sayur mayurnya dengan lalapan mentah misalnya dicocol dengan sambal terasi. Kan itu alami semua. Ya. Orang tua kita kan dulu makan seadanya, ya kan? Adanya kambing guling, ya dimakan. Iya kan? Seadanya. Adanya sate, ya dimakan. Nggak pernah ngeyel gitu kan. Seadanya. Ini penting sekali pola makan, perhatian untuk penyedia menu makanan. Kalau bisa di masalah makanan ini jangan sampai lepas dari musyawarah para pengurus. Coba dimusyawarahkan. Karena ini menyangkut pola makan anak-anak kita ke depan. Anak-anak salafiyin ke depan. Jangan sampai mereka pola makannya buruk. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut nanti langsung sholat asar langsung. Langsung ya. Setelah sholat asar langsung. Jadi antum pulangnya agak malam. Gak apa-apa kan. Batang deket. Ya. Tegal lebih deket lagi. Ya. Mana lagi? Selawi apalagi. Ya. Selawi tinggal loncat aja. Ya. Loncat dari mobil ke darat maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.